sakana sio ale rasa mangko minta tidur di pangku ibu we mata mamboro la dengar ibu menyanyi kanan, show alert.